السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وهذه العلة التي لأجلها نهى الشارع صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن اتخاذ المساجد على القبور هي التي أوقعت كثيرا من الأمم إما في الشرك الأكبر أو فيما دونه من الشرك. Berkata Syekh Islam rahimahullahu taala, hadhil illat, alasan ini, allati li ajliha naha syari', alasan inilah yang menyebabkan syariat ini melarang untuk mengambil atau menjadikan masjid di atas kuburan. Melarang untuk menjadikan masjid di atas kuburan. Hiya allati awqa'at katsiran minal umam. Inilah yang menyebabkan kebanyakan umat terjerumus di dalam imma syirkul akbar, bisa jadi syirik besar, atau kesyirikan yang di bawahnya, fima dunahu minasyirki, atau yang di bawahnya dari kesyirikan-kesyirikan. Berarti barakallahu fikum, mengapa dilarang untuk membangun masjid di atas kuburan? Karena telah banyak menjerumuskan manusia kepada kesyirikan akbar atau kesyirikan yang di bawahnya. Itu disebut dengan illat. Wal hukmu yaduru ma'a illatihi. Dan hukum itu berjalan bersama illatnya. Fa'inan nufus qad asyrakat bitamathil salihin. Karena jiwa-jiwa ini telah menyekutukan atau telah ikut dengan berhala-berhala, patung-patung orang saleh. Wa tamatsilin yaz'umuna annaha talasim, atau patung-patung yang mereka anggap sebagai talasim. Talasim maknanya jimat-jimat. Talasimil kawakib wa nahwi dzalik, jimat-jimat yang mewakili bintang-bintang. Mewakili bintang-bintang. Ini lambang bintang itu, ini lambang bintang ini lambang bintang yang menyebabkan turunnya hujan, ini bintang yang akan membawa petaka, ini bintang yang ini, dan seterusnya, dan seterusnya. Padahal gak ada kaitannya apa yang terjadi di muka bumi dengan bintang-bintang. Fa inna syirka bi qabrir rajul, dan sesungguhnya atau maka sesungguhnya kesyirikan dengan kuburan seseorang, alladhi yu'taqad salahuh, yang diyakini kesalehannya, aqrabu ilan nufus, kesyirikannya lebih dekat kepada jiwa, bi khasabatin au hajar, minasyirki bi khasabatin au hajar, daripada kesyirikan dengan kayu atau dengan batu. Ini ceritanya batu, namanya batu tumpuk. Batu tumpuk ini aneh, unik, jangan-jangan memiliki kekuatan gaib. Mulai pada sujud mereka menyembah batu. Ada kayu, kok bentuknya agak unik, seperti bentuk jenazah. Nah, jangan-jangan ini adalah peninggalan dulu mayatnya orang soleh dan seterusnya. Disembah lagi oleh mereka. Baik. Ada apa enggak ada? Ada. Sekarang kuburan. Sekarang kuburan. Orang soleh. Maulana Fulan bin Fulan. Habib Fulan bin Fulan. Diagungkan. Dibesarkan. Dibikin masjid di atasnya. Dibikin berbagai macam tulisan-tulisan di atasnya. Diberi kelambu. Diberi apa lagi? Penerangan, lampu, kemudian dikasih keramik, dikasih marmer, ila akhirnya. Kemudian mulai mereka ketika sujud bukan lagi memanggil ya Rabbi, tapi memanggilnya ya Maulana, ya Habibullah, ya Waliullah. Menyembah atau bukan menyembah? Kalau meratapi orang soleh tadi atau kuburan orang soleh, memanggil namanya, meminta keselamatan, meminta ini, meminta itu, berarti juga menyembah. Pertanyaan, banyak mana yang menyebabkan orang jadi syirik? Apakah kayu atau batu atau kuburan? Hah? Banyak mana? Kuburan paling banyak. Di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia. Di seluruh dunia. Di Indonesianya, di seluruh pelosok. Di Jawa ada sekian kuburan keramat. Di Kalimantan ada sekian kuburan keramat. Di Sulawesi ada sekian kuburan keramat. Hampir di semua pulau ada tempat keramat, kuburan keramat. Yang disembah, diminta, minta jodoh, minta rezeki, minta apa lagi. Berduyun-duyun datang ke kuburan keramat. Adapun yang menyembah kayu, batu, sedikit. Ada, tapi sedikit. Itu yang dimaksud di dalam kalimat ini. Perhatikan kalimatnya. Fa inna syirka biqabri rajul alladhi yu'taqad salahu aqrabu ila an-nufus min asyirki bi khasabah aw hajar. Coba terjemahkan. Man terjemah. Terjemahkan dari kata fa inna syirka bi qabri rajul aqrab ila nufus, lebih dekat kepada jiwa-jiwa daripada kesyirikan terhadap kayu atau batu. Baik, saya ulangi terjemahannya. Bahwasanya kesyirikan disebabkan oleh kuburan orang soleh yang diyakini kesolehannya itu lebih dekat ke dalam jiwa-jiwa manusia. Apa namanya lebih dekat? Lebih memungkinkan, lebih diterima, lebih laku di jiwa-jiwa manusia daripada kesyirikan kepada kayu atau batu. Artinya jiwa ini mudah menerimanya. Kalau dikatakan ini kayu keramat, mintalah pada kayu ini. Ah, masa menyembah kayu? Kalau dikatakan ini batu keramat, mintalah pada batu. Ah, masa minta pada batu? Jiwa akan menolak. Hatinya akan menolak. Tapi ketika ini kuburan orang saleh, mukmin, dia wali Allah, dia habibullah, dia dekat dengan Allah. Ah, langsung, ya mana? Itu kalau kita meminta kepadanya, langsung dikabul. Ya wali fulan, ya habib fulan. Lebih laku karena akrab ilan nufus. Qala walihada tajidu ahla syirki yatadarra'una indaha. Oleh karena itu kau dapati orang-orang golongan musyrik, golongan syirik, mereka merendah di kuburan-kuburan keramat. Yakhsha'una wa yakhda'un, mereka khusyuk di sana, mereka tunduk di sana, ya'buduna biqulubihim, menyembahnya dengan hati mereka yang ikhlas, ibadatan dengan ibadah yang la yaf'aluna fi buyutillah, yang tidak mereka lakukan di rumah-rumah Allah. Kamu lihat mereka ketika sholat di rumah-rumah Allah kayak apa? Hah? Biasa saja, ya kan? Kalau sholat di masjid-masjid biasa, bahkan kadang-kadang sambil mainan tangannya, sambil mainan bajunya, nggak serius, nggak khusyuk. Tapi lihatlah mereka ketika di kuburan keramat, meratap sambil menangis, ya wali Allah, ya fulfulan, ya habib Allah, ya kada, ya kada. Meratap khusyuk, lebih khusyuk daripada ketika sholat di masjid. Ikhwan ibn a'azakumullah. Qala la yaf'alunaha fi buyutillah. Mereka tidak melakukannya di rumah-rumah Allah. Wala waqta sahar. Bahkan mereka tidak melakukannya di sepertiga malam terakhir. Biasanya orang sholat di sepertiga malam terakhir khusyuk, karena sendirian di rumahnya. Tetapi ternyata ketika mereka berdoa kepada kuburan keramat, atau kepada orang yang dikubur, atau meratapi dan memanggil ya wali fulan, lebih khusyuk daripada beribadah pada Allah sepertiga malam terakhir. Wa min ghamman yasjudu laha, di antara mereka ada yang sujud kepada kuburan itu. Wa aktsaruhum yarjuna min barakatis shalah indaha, dan kebanyakan mereka mengharapkan barokah salat di sana. Padahal yang namanya barokah dari Allah dengan mentaati Allah. Kalau mengharapkan barokah dari Allah, maka taatilah Allah. Kalau taatilah Allah, Allah suruh kita salat di masjid. Wa antum aakifuna fil masajid. Dan Allah katakan, warka'u ma'ar raki'in. Rukulah bersama orang-orang yang ruku, yakni berjamaah di masjid. Nabi juga menyuruh untuk salat berjamaah di masjid. Apakah ada perintah sholat di kuburan? Tidak ada. Bahkan dilarang. Tetapi lihatlah, mereka katakan mencari berkah dengan sholat di sisi kuburan keramat. Sholat di sisi kuburan orang soleh mengharapkan berkah. Ya salah. Kalau mengharapkan berkah, taatilah Allah. Sholat di masjid, barakah. Di antara mereka ada yang berdoa, mala yarjuna fil masajid, dengan doa yang khusyuk. Tidak mereka berharap seperti itu di masjid-masjid. Di masjid saja tidak begitu. Ternyata di kuburan berdoa, meratap dengan khusyuk, dengan air mata, dengan serius, sungguh-sungguh. Astagfirullah. Kok terbalik? Masjid tempat ibadah mereka tinggalkan, dan kuburan bukan tempat ibadah, mereka beribadah lebih khusyuk lagi daripada di masjid. Wali ajli hadhil mafsada, dan karena kerusakan ini, hasaban nabiyyu maddataha, karena kerusakan inilah maka Nabi larang perbuatan itu. Nabi hancurkan madahnya, materinya. Hatta naha 'anil salati fil qabri, maka Nabi melarang salat di kuburan saja tidak boleh. Salat kepada Allah tidak boleh. Kami salat duhur di kuburan tidak boleh. Kami salat di kuburan, saya salat di sebelahnya. Bagaimana? Masa enggak boleh? Tidak boleh. Salat imma di masjid, Kalau tidak sempat di masjid, kalau kamu musafir di manapun di tempat bumi Allah, kecuali kuburan, kecuali di tempat najis tidak boleh. Ikhwan ibn a'azukumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimukumullah. Mengapa? Walaupun tadinya ikhlas mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala, tiba-tiba merinding. Saya sholat tidak karena kuburan, karena adanya tempat ini di sini saja. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Merinding. Tambah takut pada Allah, tambah khusyuk. Ya Allah, ya Allah. Begitu salam, masya Allah, masya Allah. Aku sholat di sini lebih khusyuk daripada sholat di masjid. Ha, mulai ada pemikiran yang salah. Ternyata sholat di sisi kuburan lebih khusyuk katanya, lebih serius, lebih sungguh-sungguh. Udahlah, saya kalau sholat di kuburan, ternyata benar, semakin khusyuk, semakin khusyuk. Tiba-tiba dengar suara, ya fulan, ya fulan, engkau aku jadikan wali min awliyaillah. Masya Allah, inilah barokahnya sholat di sisi kuburan. Saya jadi wali sekarang. Allah langsung menjawab. Mulai menyimpang sesat. Saya waliullah dan Allah memberikan saya wangsit. Wisik. Dibisikkan, bisikan, bisikan gaib. Tiba-tiba ketika dia dikir di sisi kuburan itu, keluar tangan mengajak salaman. Wali fulan mengajak salaman saya. Betapa mulianya saya. Dia tidak ngerti, tidak sadar bahwa itu sedang dipermainkan oleh jin. Dipermainkan oleh syaitan. Jin itu ada, syaitan itu ada, dan jin itu bisa berbuat. Ada apa enggak ada sihir? Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, siapa yang mengingkari keberadaan seher, maka berarti dia mengingkari Quran, mengingkari sunnah, dan mengingkari kenyataan. Di Quran ada gak cerita seher? Ada. Dalam hadis ada gak cerita seher? Ada. Barang siapa yang mengatakan seher itu tidak ada, berarti dia mengingkari Quran, mengingkari sunnah, dan mengingkari al-waqi', kenyataan. Kenyataannya masih kata Ibn Abbas. Kenyataannya di Mesir sana ada orang yang disihir menjadi keledai. Di sana ada orang yang disihir begini dan begitu. Terjadi. Maka apa mustahil keluar tangan? Hah? Mustahil. Jin-jin tadi bisa berbuat. Ima tangan jasadan, wa ima tangan seakan-akan. Padahal tidak ada tangan itu. Atau khuyila ilaihi, ikhayalkan ke dia. Antara iya dan tidak, terlihat sosok. Padahal tidak ada. Mungkin terjadi? Mungkin. Karena syaitan ada, jin ada. Dan mereka bisa berbuat. Akhirnya orang tadi tertipu, tertipu semakin jauh, semakin jauh. Tidak lagi memanggil Allah, tetapi memanggil wali tadi yang sudah terlihat sosoknya. Wahai wali fulan, wahai wali fulan, aku merasa mulia dengan kedatanganmu. Aku minta pembelaanmu. Aku minta syafaat darimu. Ya wali fulan, ya Habibullah. Bergeser manhajnya. Bergeser akidahnya. Tidak lagi berdoa kepada Allah, tapi berdoa kepada makhluk. Baik. Itu jeleknya sholat di kuburan. Walaupun sholat yang untuk Allah, jangan di kuburan. Tidak boleh. Jangan jadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Perhatikan. Larangan Nabi SAW dalam hadis pertama. Jangan jadikan kuburan sebagai masjid. Nah. Menjadikan kuburan sebagai masjid ada dua makna. Mana pertama bina al-masajid. Mana kedua adalah ibadah fihi, ibadah di masjid. Pertama, bina'uhu, membangun masjid benar-benar, dibangun masjid di kuburan itu. Yang kedua, ibadatun fihi, beribadah di dalamnya. Ini menjadikan kuburan sebagai masjid. La taj'al qabri masjidan. Jangan jadikan kuburanku sebagai masjid. Kalau kuburan Nabi saja tidak boleh jadikan masjid, apalagi kuburan-kuburan lain. Berarti semua kuburan tidak boleh dijadikan sebagai masjid. Apa maknanya tidak boleh menjadikan masjid? Maknanya dua ini. Jangan membangun masjid dan jangan menjadikan fungsinya fungsi masjid. Hissi ma'nawi. Hissi benar-benar membangun masjid. Yang ma'nawi maknanya seperti makna masjid. Artinya dia tidak membangun masjid tetapi menjadikan tempat ibadah seperti masjid. Tempat sholat, tempat zikir, tempat baca Quran. Apa namanya? Berarti menjadikan kuburan tadi seperti masjid. Dua-duanya dilarang. Tercatat? Barangkali tidak terlihat. Bahwa jangan jadikan kuburan sebagai masjid bisa bermakna dua. Membangunnya, membangun masjid di atas kuburan. Atau tidak membangun, tapi memfungsikan seperti fungsi masjid. Memfungsikan seperti fungsi masjid artinya jadikan tempat ibadah, tempat sholat, tempat baca Quran, baca Yasin, baca surat ini, baca surat itu, berzikir. Itu tempatnya di masjid, tempat ibadah. Jangan di kuburan. Kuburan bukan tempat ibadah, maka jangan jadikan kuburan sebagai masjid. Hissian wa ma'nawiyan. Jangan jadikan kuburan sebagai masjid secara hissi ataupun secara ma'nawi. Secara hissi benar-benar dibangun masjid. Ada temboknya, ada kubahnya. Yang kedua, bukan bangunannya, tetapi fungsinya. Seperti fungsi masjid, memperlakukan kuburan sebagaimana masjid. Tempat sholat, tempat ibadah, tempat puasa, tempat zikir, tempat doa, dan seterusnya. Dua-duanya dilarang. Hissiyan wa ma'nawiyan. Hatta naha anis salati fil maqbarah. Hingga dilarang salat di perkuburan secara mutlak. Apa maksudnya secara mutlak? Salat apapun. Kecuali salat jenazah. Karena Nabi pernah salat jenazah di kuburan. Karena di situ tidak ada rukuknya, tidak ada sujudnya. Adapun salat lainnya, salat sunnah atau salat wajib, tidak boleh di kuburan. Wa in lam yafsid al-musalli barakat al-bu'ah bi salatihi. Walaupun orang yang salat tadi tidak meniatkan, tidak memaksudkan untuk cari berkah di kuburan itu, tetap tidak boleh. Kama yafsid bi salatihi barakat al-masajid. Walaupun tidak meyakini barakah kuburan itu seperti barakah masjid, tetap tidak boleh. Kama naha 'anil salati waqta thulu'i syamsi wa ghurubiha. Sebagaimana larangan salat di waktu terbitnya matahari dan waktu terbenamnya matahari. Li'annaha awqatun yaqsidu al-musyrikina fiha as-salah lis-syamsi. Karena waktu-waktu tersebut adalah waktu-waktu di mana kaum musyrikin menyengaja salat padanya. Ketika terbit matahari dan ketika terbenam, itu salatnya musyrikin, penyembah matahari. Maka Islam menyelisihinya. Salat waktu fajar sebelum terbit matahari. Dan waktu maghrib setelah terbenam matahari. Wa amma idza qasada ar-rajulu as-salah 'inda al-qubur mutabarrikan bis-salati fi tilka al-buq'ah. Adapun orang yang menyengaja mengerjakan salat di sisi kuburan karena mencari berkah dari tempat tersebut, buqah adalah tempat. Fahada ainul muhaddah lillah, maka itu jelas pertentangan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Muhaddah, penentangan terhadap Allah, wali rasuli, dan terhadap rasulnya alaihi salatu wassalam. Wal mukhalafa lidini, dan itu merupakan penyelisihan terhadap agama. Wabtida'un fi din ma lam ya'dan bihillah, berarti itu juga kebid'ahan dalam agama yang Allah tidak pernah memberikan izin untuk mengada-adakan kebid'ahan tersebut. Baik, alhamdulillah sangat jelas. Salat apapun, maksudnya wajib maupun sunnah, yang fardu atau yang mustahabbat, yang nawafil, tetap tidak boleh. Apakah meyakini barokah di tempat itu ataupun tidak meyakini, tetap tidak boleh. Mutlakan. Barakallahu fikum. Kalau yang tidak menganggap berkah, tidak menganggap ada sesuatu keutamaan di tempat tersebut, kebetulan saja saya salat di situ, dilarang. Apalagi yang meyakini kalau di tempat tersebut membawa berkah. Lebih-lebih lagi larangannya, bahkan berarti dia menentang Allah, menentang Rasulnya, menyelisihi agamanya, dan mengada-adakan kebid'ahan malam ya'dan bihillah, yang Allah tidak izinkan. Fa'innal muslimin qad ajma'u ma'alimuhu bil-ittihar min dini Rasulullah SAW anna salata indal kubur manhiyun anha. Bahkan sesungguhnya kaum muslimin telah sepakat atas apa yang mereka ketahui secara ittihar, yang mereka ketahui secara aksioma, secara pasti. Dalam agama Allah, bahwa salat di sisi kuburan dilarang. Kaum muslimin tahu, karena hadisnya sangat jelas, larangan-larangan Nabi untuk salat di kuburan. Wa anahu la'ana man ittakhadha masajid, dan bahwasanya Rasulullah melarang untuk menjadikan kuburan sebagai masjid, bahkan melaknatnya. Famin awamil muhdatsat, maka termasuk sejelek-jelek muhdats wasbabus syirik, dan sebab kesyirikan adalah salat di sisi kuburan. Wa ittikhaduha masajid, dan menjadikan kuburan-kuburan sebagai tempat-tempat ibadah. Wabina'ul masajid alaiha, dan dibangunnya masjid di atasnya, itu sejelek-jelek muhdatsatil umur, sejelek-jelek perkara muhdats, sejelek-jelek perkara bid'ah, adalah menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah, menjadikan kuburan sebagai tempat salat, tempat zikir, tempat qiraatul Quran, atau menjadikan kuburan sebagai masjid atau dibangun masjid, itu sejelek-jelek bid'ah. Wa qatawatratin nusus 'anil nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bin nahyi 'an dhalik, telah mutawatir nas-nasnya dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dari larangan perbuatan tersebut. Wa taghlidu fi, dan ancaman yang keras terhadap mereka yang melakukannya, yang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Taghlid, keras larangannya. Wa qad sarraha 'amatu at-tawaif bin nahi an bina'il masajid 'alaiha mutaba'atan minhum lis-sunnah as-sahihah as-sarihah. Telah tegas sekian banyak kelompok-kelompok ta'ifah-ta'ifah terhadap larangan membangun masjid. Ta'ifah maksudnya kelompok-kelompok ulama dari madhab-madhab. bahwa mereka semua telah tegas melarang membangun masjid di kuburan. Apakah Ahnaf pengikut Abu Hanifah atau Syafi' pengikut Imam Syafi'i ataupun Malikiyun pengikut Imam Malik ataupun Hanabilah pengikut Imam Ahmad bin Hanbal dan kelompok-kelompok lain dari para fuqaha wal ulama, mereka sarrahu, mereka tegas menyatakan haramnya membangun kuburan sebagai masjid. Mutaba'atan minhum li sunnah, karena mereka mengikuti sunnah-sunnah Nabi, karena mereka membaca hadis-hadis Nabi as-sahihah as-sharihah, yang sangat sahih dan sangat jelas. Sahih riwayatnya, sharih matannya. As-sahihah as-sharihah, as-sahihah fi sanadihi, sharihah fi matnihi. Matannya jelas, riwayatnya sahih. Wasarraha ashabu Ahmad wa ghairuhum min ashabi Malik wa Syafi'i bi tahrimi dzalik. Telah tegas Imam Ahmad dan lainnya, juga dari pengikut Imam Malik, juga dari pengikut Imam Syafi'i, tentang haramnya membangun masjid di atas kuburan. Sebagian mengatakan dengan istilah karohah. Tapi hati-hati. Karohahnya Imam Syafi'i makruh, itu maknanya haram. Karena di masa itu makruh ada dua makna. Makruh karahiyatut tanzih dan makruh karahiyah tahrim. Karahiyah makruh karahiyatut tanzih dan makruh karahiyatut tahrim. Karahiyatut tanzih maknanya sebaiknya jangan, itu makruh karahiyatut tanzih. Tetapi makruh karahiyatut tahrim maknanya aku benci, aku tidak suka, haram. Jadi benci dan tidak sukanya bermakna haram. Baik. Maka barakallahu fiikum. Alladhi yanbaghi yang semestinya kita berhusnudzon kepada para imam-imam tadi, bahwa yang dikatakan makruh antuhmal ala karahiyatut tahrim. Dibawa ucapan mereka makruh karahiyatut tahrim. Mengapa? Karena Nabi melarang dengan tegas, jangan, jangan, jangan. Ditambah lagi dengan laknat. Allah melaknat kaum Nasrani yang menjadikan kuburan orang solehnya sebagai masjid. Tegas sekali larangannya. Masa makruh? Berarti kita husnudzon, makruhnya adalah karahiyatut tahrim. Antuhmal ala karahiyatut tahrim, yang semestinya kita bawa ucapan para ulama yang mengatakan makruh kepada karahiyatut tahrim. Limadha? Ihsanan lidhanni bil ulama, karena berbaik sangka kepada para ulama. Tidak mungkin Rasul melarang dengan tegas sampai melaknat kok dibilang makruh, pasti maksudnya karahiyatut tahrim. Wa an la yudhan bihim an yujawwizu, jangan sampai kita berprasangka kalau mereka membolehkan membangun masjid di kuburan. Yang matawatara an Rasulillah, yang dilarang secara mutawatir dari Nabi SAW, laknat pelakunya, la'na fa'ilihi wa nahyi anhu, dan larangannya sudah ijma dan sudah mutawatir riwayatnya bahwa Nabi melarang dan melaknat. Apa mungkin para ulama mengatakan makruh? Kalau itu tanzih, sebaiknya jangan. Kalau lakukan enggak apa-apa. Enggak mungkin. Maka jelas makruhnya karahiyatut tahrim. Intaha kalamuhu rahimahullahu taala. Selesai ucapannya di dalam kitab Iqtida' Siratul Mustaqim fi mukhalafati ashabil jahil, yang biasa kita bahas di hari Ahad. Barakallahu fikum. أكثر بهذا القدر وصلى الله محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا.